mu'alif rahimahullah ta'ala, wa in hasala qalbun. Yaitu kemarin belum menceritakan bagaimana kalau ada tambahan dalam wazan, ya. Kemudian setelah itu lagi bagaimana kalau ada penghilangan. Sekarang ada satu kejadian yang beliau jelaskan, wa in hasala qalbun, walaupun sebenarnya ini jarang terjadi. Bahkan kadang sebagian ulama bahasa ini kadang terjadi pada anak-anak yang baru belajar berbicara. Tapi karena pernah terjadi, dibahas. Wa in hasala qalbun, kalau terjadi perpindahan tempat. Kalau kemarin kan ditambah, dikurang. Kalau ini berpindah tempatnya. Asalnya misalnya di ain, ainnya ini berpindah ke lam, lamnya ke ain. Atau fa, fa-nya berpindah ke ain, ainnya berpindah ke fa. Bagaimana kalau seperti itu? Kata beliau, wa in hasala qalbun fil mauzun, kalau terjadi perpindahan tempat pada wazannya, pada yang ditimbang, bukan pada wazan, pada yang ditimbang, maka kata beliau, hasala aidon fil mizan, terjadi juga pada timbangannya. Jadi semuanya bukan lihat timbangan, tapi yang dilihat apa? Yang ditimbang. Paham kan? Makanya kita tidak perlu hafal wazan. Cukup alat satu saja. Antum cukup tahu alat untuk menimbang itu apa. Tidak usah hafal semuanya. Fa'ala ya fa'alu fa'alan. Capek, berbusa mulut. Paham kan? Ya hafal saja. Alat untuk menimbang apa? Setelah itu lihat kata di dalam kalimat. Oh, ini timbangannya. Tambah kalau ada tambahannya. Kurangi kalau kurang. Ah, kalau berpindah hurufnya. Ah, ini sekarang. Kalau berpindah hurufnya, maka pindahkan juga pada timbangannya. Fatakulu fi wazni. Beliau bilang, fayuqol matalan. Maka dikatakan misalnya. Fi wazni jah. Maka dikatakan misalnya pada wazannya jahun. Apa wazannya ini jahun? Afala. Kenapa bisa afala? Karena sebenarnya jahun ini aslinya wajhun. Jahun ini aslinya apa? Wajhun. Maka orang bilang, orang yang memiliki jah, kedudukan, punya wajah. Tantu bilang ini, punya wajah, maksudnya punya, iya, kedudukan. Jadi, jahun aslinya apa? Wajhun. Jadi, fa'lun. Dipindahkan wawunya, ditukar waw sama ain. Itu jim. Jadilah apa? Jahun. Ya, waw diubah menjadi apa? Alif. Dipahami ini? Waw diubah menjadi alif. Jadilah jahun. Jadi wazannya apa? Afal. Iya, afal. Sama dengan kola. Kan asalnya apa? Kowala. Wazannya? Fa'ala. Kan begitu. Sama ini. Hanya saja dipindahkan. Alifnya itu. Diharokati. Masya Allah. Bitakdimil ain alal fa. Dengan ditakdim, kedepankan ain di atas apa? Fa'nya. Kenapa bisa? Karena pada yang ditimbang telah dikedepankan ainnya di atas fa'nya. Paham ini ya? Ini kalau itu terjadi. Ada beberapa kata saja yang dinukil dalam bahasa Arab. Ya, akan beliau berikan sebentar di sebagian contoh. Kata beliau, pertanyaannya, dari mana kita tahu itu? Kalau ini kata telah berpindah hurufnya. Nah, ini yang beliau uraikan luas. Kenapa beliau uraikan ini luas? Karena masalahnya tidak berulang lagi di dalam. Kan ini pembahasan tambahan. Makanya beliau jelaskan yang ini. Ya? Dengan penjelasan yang sudah semuanya, tidak berulang nanti. Hanya ada di sini, di Madakhal. Di Muqaddimah. Dari mana kita tahu kalau dia telah dipindah? Kata beliau, wa yu'rafu bi umurin khamsah. Diketahui dengan lima perkara. Ada lima cara mengetahui bahwa ini huruf, ini kata telah berpindah hurufnya. Kayaknya kita butuh papan. Itu yang jalan ke atas. Saudara. Ay, Naim. Mubar, ambil papa Mubar. Oh, terlambat tuh Mubar. Ada media. Kata beliau rahmallahu taala, jadi dikenal dengan 4-5 perkara. Al awal yang pertama, al istiqaq. Lihat pecahannya. Lihat ketika dia dipecah, ditasrif, apa jadinya? Lihat istiqaqnya, mustaqnya. Pecahan dari kata itu ketika orang pecah, apa jadinya? Pasti karena pecahan itu menyembalikan sesuatu kepada aslinya. Kata beliau, kana'a bil mat. Seperti kata na'a dibaca mat. Mat itu kalau ada hamzah jatuh setelah a, alif. Kapan ada hamzah terletak setelah alif pasti mereka bilang di mat. Seperti na'a. Fa innal masdaru huwa na'yu. Kalau kita tasrif na'a, ternyata dapat masdarnya nanti na'yan. Berarti na'a aslinya bukan na'a. Tapi apa? Tapi apa? Na'aya. Na'aya. Paham? Karena na'aya baru dibuat masdarnya apa? Na'yun. Seperti baya'a. Dibuat masdarnya menjadi apa? Bai'un. Sama ini. Jadi na'a bukan aslinya. Aslinya adalah na'ya'a. Na'a aslinya na'aya. Paham gak ini? Na'aya. Kemudian bertukar antara ain dan lam. Jadi laba. Jadi laba. Na'ya'a. Paham gak? Na'ya'a. Kemudian ada ya berharokat. Sebelumnya fathah. Maka dia diganti menjadi? Ha? A? Alif. Jadilah na'a. Di masdarnya kembali ke asli. Dipahami ini? Ini menunjukkan tertukar. Berarti na'a apa wazannya? Itu pertanyaannya. Na'a apa wazannya? Fala'a. Karena bertukar antara ain sama siapa? Ain sama siapa? Lam. Paham gak ini? Paham gak ini? Jelas? Atau belum? Jelas ini? Siapa yang belum? Mubar. Jangan tanya temannya. Paham Mubar? Na'a apa aslinya? Mubar? Na'a apa aslinya? Na'aya. Kemudian di kolbe, di balik ain sama lamnya, yaitu hamzah ayahnya di tengah, hamzahnya jadi dia di akhir, jadilah na'ya'a. Kemudian kenapa jadi alif? Ini saya pertanyaannya, gampang kali ini. Kan na'ya'a, kenapa jadi alif? Mubar? Karena dia berharokat sebelumnya fathah, jadilah na'a. Wazannya fala'a. Paham gak ini? Wazannya fala'a. Ini jadinya. Mudah kalau ini, masya Allah. Jadi ini adanya kata na'yu. Dalilun ala anna na'a al-mamdude. Ini adalah dalil bahwasanya na'a yang dibaca mad, yang diakhirkan hamzanya, maklubun, maklubu na'yin. Itu dibalik dari kata na'yin. Paham? Fayuqalu na'a ala wazni fala'a. Maka dikatakan na'a di atas wazan fala'a. kama fi jah, sebagaimana pada kata jah, fa inna wuruda wajhun. Nah, jahun, adanya kata wajhun, wa wujahatun, dalilun ala anna jah maklubun, maklubu wajhin. Ini adalah dalil bahwasanya jah itu dipindah dari kata apa? Wajah. Paham gak ini? Fayuqalu jahun ala wazni afalun. Maka dikatakan jahun di atas wazan apa? Di atas wazan afalun. Kenapa bisa begitu? Karena yang berpindah antara ain dan fa-nya. Sementara kalau yang tadi antara ain dan lamnya. Kama fi kisi, ini yang masalah. Sebagaimana pada kata kisi. Kisi, kisi ini ceritanya panjang sampai dia jadi kisi. Paham gak ini? Ah, ini mau ditahu ini di papan. Jadi kisi. Kisi yun. Ditasdid. Kisi yun. Ini sebenarnya jamak taksir. Dari mufrad kausun. Apa artinya kausun? Kaus busur. Busur panah. Paham ini? Kaus. Wazannya, apa wazannya ini? Fa'lun. Fa'lun. Setiap wazan fa'lun, dia dijama menjadi fu'ul. Ini kalau ada fa'lun, jama taksirnya fu'ul. Fu'ul. Paham gak ini? Jama taksirnya apa? Fu'ulun. Paham gak ini? Coba. Kausun. Jama menjadi fu'ulun. Hah? Apa? Apa? Fu? Berarti? Ku? Ku? Kuwusun. Ah. Kuwusun. Ya. Paham gak ini? Proses pertama. Seharusnya ini. Kuwusun. Kuwusun. Ya. Coba kukuin. Ya. Ini proses dia. Seharusnya jamanya, karena setiap kata fu'lun dijama menjadi apa? Dijama menjadi apa? Fu'lun. Itu kewajiban dia. Itu kewajiban dia. Hanya saja mereka katakan ini lamnya diletakkan di posisi ain, bertukar lam sama ain. Paham? Bertukar lam sama apa? Ainnya. Ainnya apa yang terjadi? Coba tukar. Tukarin nisin dan waw. Hah? Apa yang terjadi? Hah? Nah, jadi dia bilang kusu, jadi bukan lagi waw di sini, tapi sin. Ya, kusu wun. Nah, kusu wun. Ini kata mereka. Ini proses awal. Kenapa jadi itu? Ternyata ada callback. Kita belum dapat ini kisi. Paham gak ini? Ini setelah dia ubah itu, dia ganti. Dia ganti tadi, kedepankan lam di atas ain, kemudian jadi itu. Ah, berarti apa dulu wazannya ini? Kita mau tahu dulu wazannya ini. Hah? Apa wazannya ini? Hah? Fulu un. Ah, fulu. Hah? Fulu un. Apa jadi wazannya? Hah? Oh iya, satu saja. Fulu'un. Ini wazan yang ada. Setelah di apa ini? Setelah di apa ini? Hah? Dipindahkan, digeser. Setelah itu apa yang terjadi? Ini yang membuat nanti dia berat. Kata mereka, ini waw bertemu sama waw. Kalau waw ketemu sama waw, ya, artinya dia sudah suara di atas, doma menjadi doma lagi. Berat katanya diucapkan. Akhirnya mereka ganti waw yang kedua menjadi iya. Kalau diganti apa jadinya? Yang berarti sudah ditahu dulu ini wazannya. Iya. Ini apa? Jadinya apa? Kusu. Kusu yun. Nah. Kusu yun. Ada kaidah yang kita pelajari sebelumnya. Kalau berkumpul waw sama ya, Maka mau diganti menjadi apa? Hah? Iya. Maka jadinya apa? Hah? Kusui? Kusui? Yun. Hah? Kusui? Yun. Nah. Ya ketemu ya? Hah? Itu gong. Jadilah? Hah? Kusui? Kusui? Yun. Dipahami ini? Kusui? Yun. Jelas ini? Ia cocok dengan siapa? Sasro. Hah? Sasro. Jadilah? Kusiyun. Hah? Kusiyun. Paham? Berat berpindah dari doma ke Sasro. Jadilah? Kusiyun. Paham jadi ini? Prosesnya panjang. Paham itu? Paham kan? Ah, intinya sebenarnya ini kisi itu dari kata kous. Terjadi berpindah ini sinnya. Paham ini? Ini yang kita mau ceritakan nih. Ini wau dia jadi di belakang. Sementara sin jadi di mana? Di depannya. Yang mana ini lamnya, ini ainnya. Sekarang kalau lam ini sudah ke sini, ainnya ke sini. Paham enggak? Ini ke kolbu namanya. Proses perpindahannya itu karena sebab ini tadi ceritanya. Paham enggak ini? Paham ya? Tapi ini yang paling ma'ruf ceritanya. Hanya satu kata ini. Paham ya? Di samping nanti ada di ilal, beberapa kata lagi. Tapi tidak berpindah tempat. Jelas antum itu? Jelas yang itu ya? Itu kata yang terkenal, sulit dipikirkan, tapi ternyata dia berpindahnya karena seperti itu. Ceritanya. Nah, ini dia. Lihat kita baca situ. Kata beliau rahmallahu ta'ala wa kama fi kisi, sebagaimana pada kata kisi, fa inna wuruda mufradihi wa huwa qaus, sungguhnya datangnya mufradnya itu kata qaus, dalilun ala annahu makhluk kubus, dalil bahwa kisi itu sebenarnya dipindahkan dari kata apa? Kubus. Itu aslinya, itu aslinya kubus. Yang wazannya tadi apa? Kubus wazannya apa? Fu'ul. Paham? Belum dipindah itu. Belum dipindah. Kemudian menjadi wazan setelahnya itu. Iya. Fakuddimatillam. Ini alasan yang beliau katakan. Fakuddimatillam fi maudhi lain. Maka dikedepankan lam di tempatnya ain. Akhirnya ain ke belakang. Fasorot kusuwun. Ala wazni pulu'un. Fakulibatil wautan yaya'an. Maka digantilah waw yang kedua menjadi ya. Kenapa? Liwuku iha toropa, karena dia terletak di ujung. Karena kalau ada dua waw berkumpul, kemudian satu wawnya berada di torop, berada di ujung, maka waw wajib jadi ya. Paham gak ini? Waw wajib menjadi ya, bang? Ya. Dipindahkan, itulah alasannya. Wal wawul ula. Demikian pula waw yang pertama. Maksudnya, waw yang pertama diganti jadi ya. Itu maksudnya. Demikian pula waw yang pertama. Kenapa alasannya? Apa alasannya? Lijitima'iha ma'aliyya. Karena dia berkumpul bersama ya. Karena dalam bahasa Arab, kalau berkumpul ya sama waw dalam satu kalimat, baik waw di depan atau di belakang, wajib dia ganti menjadi ya. Itu sudah mati seperti itu. Iya. Wa sabaqo ihdahuma bilkas bisukun. Dan mendahului dari salah satu dari keduanya dengan sukun. Wa kusirati sin. Setelah itu tadi, dikasroh sinnya. Tahu alasannya? Limuna sabatilia, supaya sesuai dengan apa? Ya. Walqa, dan kasrolah kopnya. Kenapa? Li usril intiqal, karena sulit berpindah. Mindom ila kasr. Sulit berpindah dari doma ke mana? Ke kasro, kan? Setelah antum kasro, sin, jadinya kusi. Bukan lagi kusui. Kusi. Berpindah dari doma ke kasro berat. Akhirnya dia apa? Kasro. Karena sulit. Wakama fi hadi. Selesai itu ya. Itu yang paling sulit itu. Wakama fi hadi. Sebagaimana pada kata hadi. Aido. Hadi. Kita kadang dengar itu. Hadi asyaro. Padahal sering kita lihat. Wahid. Kok ini jadi hadi? Kan namanya satu kan? Wahid. Tapi kadang orang bilang satu. Dia bilang apa? Hadi. Gimana ini? Apa yang terjadi itu? Terjadi kolbe. Fa inna wurudu wahdah. Sesungguhnya datang kata wahdah, wahid, dalil ala annahu maklub min wahid, maklubu wahid. Itu adalah dalil bahwasanya sebenarnya dia itu diubah dari kata wahid. Bagaimana ceritanya itu? Hah? Gimana ceritanya? Ini ketukarnya masya Allah. Ketukarnya parah ini. Hah? Gimana itu? Wau ke posisi lam. Ke posisi lam. Kemudian ain ke posisi fa. Kan wahid. Wahid. Menjadi apa? Hadi. Wawunya nak ke ha. Bukan ketukar sama ha. Paham ini? Kan wahid. Di posisinya ha, siapa yang menggantikan? Siapa? Dal. Dal loh. Terus yang di posisinya dal tadi ha, kemana hanya? Ke fa. Fa-nya kemana? Fa-nya kemana? Hah? Apa? Lam. Tahu ceritanya itu? Jadi wahid. Wow diganti oleh siapa? Ha. Bam. Hanya diganti, tidak bertukaran. Wow diganti oleh ha menjadi ha. Ha. Terus dal menggantikan posisinya ha. Hadi. Terus wau yang pertama tadi menggantikan posisinya, ya? Posisi apa? Dal. Paham? Kemudian dalnya kan kasroh. Paham? Kalau ada wau setelah kasroh diganti apa? Wau setelah kasroh diganti apa? Iya, jadilah hadi. Paham ini? Pusing? Hah? Pusing? Pusing sedikit? Sedikitlah, sedikit. Mudah ini. Cuma tidak dipikirkan. Hah? Jadi kan gini. Aslinya wahid. Ini kan satu. Wahidun satu. Anak TK bilang itu, wahidun satu. Dia bilang, ini ain dipindahkan ke fa. Jangan pindahkan harokatnya. Paham ini? Berarti kan jadinya apa? Ha. Dah? Kemudian ini lamnya berpindah kemana? Kemana? Alifnya tetap sini. Ha, nah. Ini dalnya yang dalam artian dia lam berpindah kemana? Ke ain ke sini. Harokatnya apa? Kasro. Kan dia ambil harokatnya ha tadi. Paham? Kemudian wau dia menggantikannya dia. Paham gak ini? Wau di sini. Berarti oh, hadiwun. Paham? Hadiwun. Setelah itu wau terletak setelah kasro. Maka digantikan menjadi jadilah selesai. Apa artinya hadi? Apa artinya hadi? Hah? Satu sama kan itu cuma berpindah tempat hurufnya. Jelas ini? Alhamdulillah. Kadang kita bertanya, kenapa hadi satu, wahid satu? Paham kan? Iya, karena itu dia hanya bergeser hurufnya. Makanya lihat wazannya, kacau wazannya ini. Lihat, fawaznu hadi alif. Itu antum geser. Lupa anak tulis tadi. Ha kan ainnya. Iya kan? Hanya ainnya kan? Kemudian dalnya apanya? Lamnya, kemudian ya-nya, fa-nya, makanya wazannya apa? Alif. Paham gak itu? Paham kenapa jadi itu? Hah? Ini namanya wazan ikut yang ditimbang. Kalau pindah, maka juga apa? Pindah. Dipahami ini? Selesai. Atani, yang kedua. Cara mengetahui kalau ini kata telah berpindah hurufnya. Cara kedua adalah at-tashih ma'awujudil ma'awujudi mau mujibil i'lal. Masya Allah, ini walaupun kadang agak sulit dipikirkan, tapi dengan kaidah yang kita telah ambil sebelumnya mudah. Beliau bilang, dia tetap sahih. Tetap sahih maksudnya tidak diubah. Bukan tetap sahih dalam artian huruf sahih, bukan. Harus dipahami baik-baik. Dia tetap sahih. Artinya begini saudara. Ada kaidah, kalau ada waw atau ya berharokat, sebelumnya fathah, pasti jadi apa? Alif. Pasti jadi apa? Alif. Tapi kalau tetap menjadi waw atau tetap jadi ya, padahal ada begitu, ketahuilah itu bukan dia di situ. Apa maksudnya tasihi? Dia tidak berubah, padahal ada yang mengharuskan dia berubah. Paham gak ini? Paham gak ini? Berarti bukan aslinya itu. Sebentar kita lihat contohnya. Kama fi Ais. Sebagaimana pada kata Aisyah. Bisa juga Ayasa. Aisyah. Paham gak ini? Antum harokati. Mau Aisyah, Ayasa. Seharusnya apa kaidahnya? Ya berharokat. Diubah menjadi apa? Hah? Alif. Tapi mereka tidak ubah. Belum bilang lihat. Fa inna tashihahu ma'a wujudil mujibi. Sesungguhnya dia tetap sahih, utuh, tidak diubah. Padahal ada yang mewajibkannya. Wa huwa taharrukil ya. Ini di garis bawahi. Wa intitahi ma qablaha, yaitu berharokatnya ya dan dipathahnya apa yang sebelumnya. Ini kan wajib ini. Ini kata Aisa. Ya berharokat sebelumnya fathah, seharusnya wajib diganti menjadi alif, tapi tidak diubah. Ini dalilun ala annahu maklub min ya Isa. Itu menjadi dalil bahwasanya sebenarnya dia dipindah dari kata ya Isa, bukan Aisa, tapi ya Isa. Apa wazannya ya Isa? Hah? Apa? Ya fa'ilah lah, ini asli. Apa wazannya ya Isa? Apa wazannya ya Isa? Hah? Fa'ilah. Asli ini saudara, asli bukan palsu. Apa wazannya ya Isa? Fa'ilah. Hah? Fa'ilah. Aisa? Aisa? Itu baru, kan itu makhluknya. Aslinya ya Isa, karena ada kata yaksun, putus asa. Tapi kalau perempuan yang Ais, dipindah itu. Perempuan yang Ais, sudah tidak haid lagi, namanya Ais. Artinya juga putus asa. Dipahami nih? Sama artinya, gimana ini? Sama arti beda kata. Oh sinonimnya apa? Bukan, berpindah hurufnya. Berpindah apanya? Hurufnya. Dipahami nih? Paham ya? Berpindah hurufnya. Cara mengetahuinya itu tadi. Tidak berubah menjadi alif padahal wajib syaratnya. Ini berarti. Fayuqol Aisa ala wazni afila. Wayuropul qolbuhuna aido bi aslihi. Wahul yas. Itu cara pertama tadi. Kalau tidak berubah, oh asli. Diketahui juga aslinya. Bahwasanya dia dipindah itu tadi. Diketahui juga aslinya, yaitu diketahui juga di sini dengan aslinya, yaitu kata apa? Ya. Paham gak ini? Ketika kita tasrif Aisa, Yai, Asu, Yaksun. Paham gak ini? Di tasrif diketahui, di kamus didapat. Paham gak ini? Di kamus didapat. Masya Allah. At-talit yang ketiga. Yang ketiga. Termasuk cara mengetahui bahwa ini kata dipindahkan dari asli. Nudratul istimal, Masya Allah. Nudratul istimal, kalau jarang penggunaannya. Biasanya tidak seperti itu. Tiba-tiba dia seperti itu. Maka ini menunjukkan dia bukan seperti itu. Paham kan? Dilihat dari apanya tadi? Nudratul istimal. Apa artinya nudratul istimal? Jarang dipakai penggunaannya. Lihat kata beliau. Ka'arom. Ka'arom. jam'u ri'min wa huwa dhabyu. Ri'min artinya dhabyu atau dhabyu kijang, rusa. Ya, fa inna nudrotahu wa katratu ar'am. Ini kalau dibilang arom, jarang orang jamak ri'mun menjadi apa? Arom. Kebanyakannya itu kebanyakannya di jamak ar'am. Paham gak ini? Artinya begini, kalau kata fi'ilun, fi'ilun rata-rata di jamak menjadi af'al. Fi'ilun ada kata-kata fi'ilun, jamak taksirnya apa? Rata-rata kalau dia fi'ilun, jamaknya af'alun. Coba. Ri'mun, jamak. Menjadi af'al. Hah? Ar'am. Kan begitu. Tiba-tiba datang arom. Arom. Paham gak ini? Ini menunjukkan itu terjadi apa? Terjadi apa? Perpindahan tempatnya. Gimana caranya itu? Lihat kata beliau. Dalilun ala annahu maklub ar'am. Wa waznu ar'am af'al. Lihat ceritanya. Wazannya ar'am adalah apa? Af'al. Karena memang itu jamaknya. Fakuddimatil ain allati hiya alhamzatu tsaniyah. Maka dikedepankanlah ainnya, yaitu hamzah yang kedua. Kan ada tiga hamzah ini. Perlu ditulis? Perlu atau tidak? Perlu? Hah? Perlu atau tidak perlu? Tidak perlu? Perlu sedikit? Hah? Hah? Capeknya itu. Tidak aja. Ini. Lihat ini. Kata apa? Ini kan ri'mun. Ri'mun. Dia kalau jamak ini kan wazannya apa? Fi'ilun. Kata fi'ilun kalau dia dijamak maka menjadi af'al. Af'al. Coba ri'mun menjadi? Caranya apa? Menjadi? Ar'am. Ada dua hamzah. Afan bukan tiga. Ada dua hamzah. Dikedepankan hamzah yang kedua. Ini maksudnya. Paham ini? Ke alif. Ke hamzah yang pertama. Coba apa jadinya? Hah? Arom bukan. Hah? A? Aat? Hah? Hah? Apa? Arom. Hah? Nah kan harokatnya masuk ke ro. Dia dipindah. Nah, jadi begini. Arom. Ada kaidah yang kita akan dapat nanti di bab 3. Kalau berkumpul dua hamzah, hamzah yang pertama berharokat, hamzah yang kedua bersukun. Ini kaidah belum pernah kita dapat. Nanti di buku ini baru dapat. Kalau ada dua hamzah bertemu, hamzah pertama berharokat, hamzah kedua sukun, maka hamzah yang kedua harus diubah sesuai dengan harokat hamzah yang pertama. Saya ulangi. Hamzah yang kedua, kalau begini posisinya, maka hamzah yang kedua diubah sesuai dengan harokat hamzah yang pertama. Paham itu? Artinya kalau harokatnya hamzah yang pertama fathah, maka dia diubah menjadi siapa? Alif. Kalau hamzah pertama adalah kasroh, maka dia jadi apa? Ya. Kalau hamzah pertama adalah dhamma, maka dia jadi apa? Wow. Paham gak ini? Mau bukti itu? Banyak seperti itu. Misalnya, dari kata Amina. Amina. Coba wazankan dengan wazan af'ala. Amina. Wazankan dengan wazan af'ala. Hah? Karuma, apala? Karuma, apala? Hah? Apa? Kaburo. Hah? Kaburo. Soguro. Hah? Amina. Amina. Hah? Hah? Apa? mana? Kan begitu. Kenapa kita dapat A mana? Nah, dari mana itu? Koedah. Berkumpul dua hamzah. Pertama berharokat fathah, kedua sukun. Maka hamzah yang kedua harus diubah menjadi sesuai dengan harokat yang hamzah yang pertama. Diubah menjadi apa berarti? Alif. Sekarang, A mana? A mana? Af'ala. Apa masdarnya? Akroma. Masdar? Akroma. Akroma. Akroma. Apa? Ikroman. Ha? Ikroman. Ahsana. Aslama. A'mana. A'mana. Imanan. Ha? Imanan. Apa? Imanan. Imanan. Kan begitu jadinya. Imanan. Kenapa jadi iman? Nah ini ada dua hamzah berkumpul. Paham? Maka hamzah yang kedua diubah menjadi ya sesuai dengan harokat hamzah yang pertama. Maka jadilah apa? Iman. Hah? Iman. Apa? Iman. Inilah datangnya ya itu. Paham? Ingat, hamzah ini tambahan. Ya ini malah aslinya. Tapi aslinya ya ini adalah siapa? Hamzah. Hati-hati. Paham? Diubah menjadi waw contohnya. Karena kita mau tiga. Jadi waw. Ya enggak? Kita mau jadi waw kan? Hah? Jadi waw atau tidak? Hah? A'mana. A'mana. Buat bil mudorinya. Hah? Apa? Apa? Yu'minu. Yu'minu. Paham gak ini? Ini kan dia. Kalau saya. Kalau saya. Hah? Itu yang kita mau. Bukan yu'minu yang kita mau. Kita mau yang saya. Apa jadinya? U'minu. Kita dapat dalam Al-Quran apa? U'minu atau u'minu? Paham gak itu? Dari mana waw? Hamzah. Paham gak ini? Ah, sama itu tadi. Yang ini. Kedepankan hamzanya. Jadi apa? Arom. Paham berarti? Jadi lihat ceritanya di sini. Arom. Jadi a'ar'am wazn ar'am af'al faquddimatil ain allati hal hamzatut thaniyah. Kedepankan ainnya, yang mana dia adalah hamzah yang kedua. Yang mana dia adalah merupakan hamzah yang kedua. Tahu dah? Kan ada dua hamzah. Hamzah yang kedua, timodil fa, di tempatnya fa-nya. Di tempatnya apa? Fa-nya. Wasuhilat, kemudian dipermudah. Maksudnya diubah hamzah menjadi a, alif. Itu maksudnya dipermudah. Kena koedah tadi. Ya, dipermudah karena dia kena, kenapa? Kena koedah tadi. Itu artinya dipermudah. Ya, asalnya A-Rob menjadi A-Rob. Dipermudah. Fasorot A-Rob. Fawaznu. Apa wazannya? Apa wazannya A-Rob? A-Pal. Dari mana itu? Karena bertukar antara fa dan ainnya. Karena ainnya kan apa? Tadi kan ro itu fa-nya. Ro itu apa? Fa-nya. Yang hamzanya tadi itu merupakan ainnya. Udah ke depan. Bertukar sama siapa? Ro. Paham gak ini? Jadilah seperti itu. Masya Allah. Wazannya apal? Kada aro. Masya Allah. Demikian pula ini masalah ini. Aro. Soalnya aslinya aro apa? Ro-a. Betul enggak? Kan aro aslinya apa? Ro-yun. Ro-yun. Dari kata ro-a. Ro-a masdarnya apa? Ro-yun. Apa jamak taksirnya fa'lun? Sama dengan fi'lun. Tadi kan ri'mun, fi'ilun. Sekarang, ro'yun, apa jamak taksirnya? Jamak taksirnya ro'yun. Af'al, berarti? Ro'yun. Ro'yun. Af'al. Af'al. Hah? Ar'a. Paham kan? Paham kan? Ar'a. Sama. Pindahkan itu hamzahnya ke depan sekali. Menjadi apa? Aro. Paham itu? Paham ya? Paham pergantian tempat? Jelas ini? Makanya jangan sampai ada menyatakan nanti ini aro jamak taksir. Tapi jamak taksir bagaimana dulu? Masalahnya tidak ada wazan. Wazan apa? Tidak ada wazan seperti itu jamak taksir. Yang ada itu af'al. Kalau aro berarti fa'la. Paham kan? Kalau kita tetapkan seperti itu. Tapi ini bukan. Iya? Ar'a af'al. Itu aslinya. Sama ceritanya. Fa'innahu ala wazni a'fal. Sesungguhnya dia di atas wazan a'fal. Bidalil mufrodih warro'yu. Dengan dalil mufrodnya adalah ar-ro'yu. Wa qala ba'duhum. Berkata sebagian mereka. Inna alamat al-qalbi. Sungguh alamat perpindahannya. Huna di sini. Wurudul asli, adanya aslinya. Paham ini? Bukan digeser-geser seperti itu. Langsung adanya asli, sudah, ditahu pindahnya. Kan ini kan, mereka bilang, ditahu berpindah karena nudratul istiman. Ditahu dia berpindah karena jarang dipakai. Sebagian mereka mengatakan ini berpindah karena bukan jarang dipakai, tapi karena kita lihat aslinya. Aro, aslinya apa? Ro'yun, oh berpindah hamzanya. Berpindah apanya? Hamzanya. Ya, wahuwa ri'imun wa ro'yun. Yaitu adanya kata ri'imun dan apa? Adanya kata ro'yun. Alhamdulillah cukup dulu. Masih ada dua lagi, keempat dan kelima. Setelah itu kita akan masuk dalam bab pertama.